Selamat siang Pak Kahin. Selamat siang. Silakan Bapak. Saya kira pengakuan pengecut sekali ya dari pelakuan apa pedofil itu memperkosa anak di bawah umur antara 5 tahun dan 9 tahun, di mana mereka berpikir bahwa anak-anak tak bisa atau tak bisa memberikan kesaksian. Mereka begitu pengecut, begitu menakut. Saya pikir hukuman itu kebiri lah. Ya kalau tapi korban udah banyak dan ditambah dengan pemukulan, penganiayaan, ya udah seperti Tiongkok kalau mau maju hukuman mati. Betul. Terima kasih. Terima kasih Pak Kahin. Selamat siang Pak Richard. Ya saya setuju dengan Pak Kahin tuh hukuman mati ya supaya ada segera. Ya itu aja. Pagi Bu Ati. Dengan Ali. Oh Bapak Ali, silakan Pak Ali. Ya. Menurut saya kuncinya sebenarnya di hakim ya. Jadi memang hakim kita ini kita boleh katakan bobrok banget moralnya itu gak lebih dari kayak preman. Jadi kalau udah ketemu duit ya kasus apapun bisa dirubah sama dia, mungkin dikurangkan hukumannya gitu loh. Saya ada contoh beberapa waktu lalu teman saya mobilnya ditabrak. Ya, kemudian mobil klien apa teman saya ini ditabrak. Teman saya ini nabrak lagi mobil yang di depan. Nah, teman saya enggak mau damai, dia meminta ganti rugi. Mobil yang depan juga sama. Dia klaim ke pengadilan. Sekarang kasusnya yang mobil ditabrak di depan itu malah jadi tersangka sama hakim. Coba bayangkan, Pak, bagaimana hukum di Indonesia ini? Makanya tuh kuncinya di hakim. Jadi kalau hakimnya modelnya kayak sekarang, ya mudah-mudahan lah. Mungkin keluarganya kalau ada yang pernah kena baru tahu gitu loh. Betapa moral hakim itu sangat rendah sehingga orang nggak diajar untuk jadi kapok gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ali. Selamat pagi dengan Bapak Bina. Pak Wira. Oke baik Pak Wira. Mohon maaf ini agak kurang terdengar ya. Pak Wira silakan komentar Anda. Ya, sangat setuju dengan Tiongkok. Artinya, setiap hal yang membunuh masa depan seseorang, itu pelakunya wajib dihukum mati minimal seumur hidup. Artinya, apa yang dilakukan terhadap korban itu bisa berdampak seumur hidupnya. Jadi pelaku harus juga menanggung resiko akibat perbuatan. Yang paling penting untuk Indonesia adalah bagaimana penegakan hukum itu dilakukan? Karena sampai sekarang daftar hukuman mati di Indonesia juga banyak, tetapi pelaksanaannya masih dalam penangguhan itu banyak sekali. Bahkan dalam beberapa kasus, misal kata bukan hanya pedofil, melainkan narkoba, itu terdakwa masih bisa mengatur bisnisnya secara aman dari dalam penjara. Coba bayangkan, kira-kira begitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Wira. Pak Jimmy, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Bapak komentarnya. Iya, saya setuju dengan wacana Pak Aris Merdeka Sirait semalam. Sebaiknya pelaku pedofil itu dikebiri saja. Harus dikebiri supaya kalaupun dia dihukum ringan, dia tidak bisa mengulangi perbuatannya. Karena terus terang dampaknya ini luar biasa terhadap masa depan anak-anak Indonesia. Itu saja, Mbak. Terima kasih Pak Jimmy. Pak Herman, selamat pagi. Ya, selamat pagi itu mau beri komentar sedikit nih. Silakan Pak. Indonesia ini memang selalu ya begitu, sarang kejahatan, sarang korupsi, segala-galanya sarangnya di Indonesia. Jadi orang berbuat apapun di Indonesia nggak pernah takut dari dulu saya yakin. Terus dari itu kalau masalah pedofil ini sebaiknya memang kalau tidak ada jalan lain tidak dikebiri ya dihukuman mati. Supaya mereka itu berpikir-pikir dulu untuk berbuat sesuatu. Itu aja Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Pak Herman. Pak Henry, pagi. Kata kuncinya tadi udah ada ngeduluin tuh saya. Ya sendiri aja lah Mbak, itu dikendiri ya. Anjing sama kucing kan kalau dia udah gila-gila tahun itu sejenis atau sama lain jenis, kalau udah gila sama sekali mereka ya udah dikendiri, dipotong. Jadi kelakuan mereka itu udah lemah. Nggak akan mereka berbuat dengan anak-anak kita yang lain ini, bukannya apa-apa. Ini, aduh, saya bilang ini monster yang ada di Indonesia sudah dikembangkan, sudah berat ini. Jadi agama, apanya itu semuanya sudah pecah nih di kandang kita ini, sampai orang sampai omong-omong ini luput. Manusia yang satu dengan manusia lain saling memakan sekarang ini, Pak. Gitu aja. Di Kediri aja, Pak. Untungnya, terima kasih. Terima kasih, Pak Henry. Pak Gilbert, selamat siang. Ya, selamat siang. Ya, pertama ya kita ucapkan terima kasih ya kepada Pak FM ya. Ini merupakan satu, apa ya, kayak kita berani mengekspos ya. Setelah ILC semalam itu juga bagus juga. Jadi ini sekedar mengingatkan ini tragedi, tragedi mengerikan loh. Seperti gunungan es ya, kalau semalam kita dengar di ILC itu. Jadi apalagi Indonesia masih negara ya berkembang, negara-negara maju aja sudah sedemikian hebat aja menerapkan sistem-sistem yang berlapis-lapis ya. Kalau kita kan sudah ada kasus dulu robot gedek sama si kasus babi itu, Baikuni itu ya, tidak bisa belajar dari itu. Malah kasus ini bertambah. Itu satu hal yang benar-benar berbahaya gitu. Ayo, terima kasih Pak Gilbert. Selamat siang Pak Wanto. Iya, silakan Pak Wanto. Iya, betul sekali. Untuk 15 tahun itu kecepatan. Pokoknya buat pelaku kejahatan seksual predator ke anak-anak itu hukumannya harus lebih panjang, 25 tahun, dan jangan sampai bunuh diri. Jadi selama dihukum itu harus dibuat jera, karena efeknya buat korban itu lebih jangka panjang lagi. Sama ya pokoknya hukum di Indonesia harus benar. Ini agak melenceng tapi pemerkosaan di Aceh itu patut juga diangkat nih pembicaraannya. Pemerkosaan, ada wanita diperkosa di Aceh karena dia pacaran, diperkosa terus malah mau dihukum cambuk lagi. Luar biasa, Indonesia harus bergerak. Terima kasih Pak Wanto. Selamat siang Pak Kahin. Selamat siang gitu. Silakan Bapak. Kalau pesan berkata terlebih buat orang tua ya, agar supaya ya, hari terhadap internet komunikasi ya, gimana hari ini, menyenangkan atau buruk, jadi biarpun paling amanit, tapi ada komunikasi yang rutin. Kedua, ini juga anak-anak ini harus dijaga gitu ya. Soalnya ini pelaku pedofil ini untuk ganti modal pakai permen atau balon-balon, dirayu bujuk-bujuk anak gitu. Terus sudah gitu, di selanjutnya sebuah anak percaya melakukan tindak pidana seksual gitu. Ada 1001 macam cara ini orang pelaku pedofil ini tiap pelakuan di kebangun dia, tapi ini harus dihukum sangat berat ya, karena seperti di Inggris itu di pelaku pedofil disamakan dengan teroris. Kalau bagi saya yang jadi di mana sebaiknya pelaku ini seperti kasus Emon yang berstatus korban ini dari Sukabumi, sebaiknya mas boynya dipos gitu aja gitu, dan dimasukkan ke dalam kendi atau juga di sini di itu aja di penjara bersama sama onta gitu, biar jurangnya baik. Diam, kan? Terima kasih Pak Kahin. Pak Indra, selamat siang Pak Andre. Iya, siang Mbak. Silakan Pak. Iya, tentang kasus pedofil ini saya pikir susah juga ya kalau misalkan mau direvisi kayak apa hukumnya, karena ada agama yang menghalalkan gitu juga kan, mereka bisa menikahi anak di bawah umur seperti itu. Jadi kayak yang kasus Cek Puji di Semarang, lalu yang LHI ya, mereka itu kan semuanya juga menikahi anak di bawah umur gitu loh. Jadinya ya harus nanyakan pendapat dari pimpinan agama tertentu juga ya Mbak, untuk hal seperti itu aja ya Mbak. Baik, terima kasih Pak Andre.